Seketika hati yang tak berbalas. Jantungku berdebar tiap ku ingat pada Sani, Sani. Mengapa ada yang kurang saat kau tak bersama? kabarmu? Kabarku baik-baik, Sunny. Sunny, begitu banyak cerita tak habis tentang Sunny. Sunny, salamku untukmu dari hati yang terdalam. Kau tak sempat tanyakan aku, cintakah aku padamu? Tiap kali aku berlupa, aku berdoa suatu saat kau bisa cinta padaku. Tiap kali aku memanggil di dalam hati, mana Sunny, mana Sunnyku? Terasa ku teteskan air mata ini. Apa yang kau terjadi. Air mata pun jatuh tak tertahan melihatmu terdiam. Ternyata kau pergi untuk selamanya, tinggalkan diriku dan cintaku. Diriku siang, hariku tak lagi sama. Sejak ada dirinya, waktumu hanya untuknya. Ku sadari kau berpaling dari cinta ini. Aku lelah, aku jerah, aku rasa cinta tak berguna. Ingin pergi tapi tak bisa. Kau berpaling dari cinta ini. Aku lelah, aku jerah, aku rasa cinta tak berguna. Ingin pergi tapi tak bisa. Milikmu. takkan pernah indah tanpa bintang-bintang. Begitupun hatiku tanpamu. Sekian lama kita harus terpisah demi waktu. Ku jalani hariku tanpa kehadiranmu. Jelas sangat menyiksaku memikirkanmu kasih. Betapa ku terbelenggu rindu. Adakah kau tahu aku juga rindu kamu. Adakah kau tahu kan ku jaga semua cerita tentang kita sampai kau sendiri aku di sini berteman malam sepi menggelitik jiwaku terus membayangkan kamu. Betapa ku terbelenggu rindu. Adakah kau tahu aku juga rindu kamu. Kekasihku, sayangku, Ku ingin kau tahu, hati ini kan selalu menantikan cintamu. Kaulah yang pertama yang memberi arti cinta untuk selamanya tetap di hatiku. Ingin memelukmu, mendekap hangat cintamu, untuk selamanya tetaplah di hatiku. Ku beri semua untukmu dengan kesungguhan. Meskipun engkau jauh, ku kan selalu merindukanmu, ku kan tetap selalu menjagamu. Jangan ada kata berpisah. Sampingmu, tak ku biarkan kau jauh. Untuk selamanya kau tetap di hatiku. Kau bangun. Jadikan aku wanita terbaik. semestinya.